Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimakumullah. Sudah kita baca beberapa pembahasan terkait dengan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, "Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in gumma 'alaikum faqdurulah." Di antara pembahasan yang sudah kita lewati, al-masalatul ula terkait dengan masalah anna duhul syahr Ramadan itu sabitun bihadal marain, dengan sebab antara dua perkara, dengan sebab terlihat hilal Ramadan atau dengan ikmal Syaban. Ada yang maksud dengan faqdurullah, yakni fa'akmilu al-adad, sempurnakan bilangan menjadi 30 hari. Yang kedua, yang tafarra'a minha, masalah kedua yang cabang darinya adalah bahwasanya ru'yatu hilal Ramadan cukup padanya syahidun wahid, satu saksi muslim yang balik, yang mukallaf tentunya, balik akil, adil, dan qawiyul bashar yang kuat pandangannya. Itu khusus Ramadan, cukup satu orang atau bulan yang lainnya harus minimal dua. Yang ketiga dari hadis ini, idza ra'aitumuhu fasumu, yang menunjukkan wujubun niyyah minal lail, wajibnya puasa, niat puasa sejak malam ketika telah tahu besok Ramadan. Idza ra'aitumuhu fasumu. Ya, kemudian yang keempat terkait dengan hukum saum yaumusak, hari ketika malam ke-30 tidak bisa terlihat hilal dengan sebab mendung atau banyak debu kabut yang menghalang, ya, maka besok adalah hari syak, tetap teranggap sebagai 30 Syaban, tidak boleh puasa. Kata Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, "Man shoma yawma syak faqad ashaa Abul Qasim." Masalah yang terakhir yang kita baca adalah terkait dengan masalah kalau terlihat hilal di satu negeri, hal lazima jami'al muslimin, apakah berlaku untuk seluruh muslimin atau bagaimana. Yang kita baca dikuatkan oleh Syaikh Al-Basam rahimahullah, dan ini juga dikuatkan oleh Utsaimin rahimahullah dalam Syarah Mumti', bahwasanya anna di kulli baladin matla', ya, ru'yah itu hanya berlaku untuk di negeri yang terlihat hilal dan yang sematlah dengannya, dengan beberapa alasan. Ya, yang pertama adalah faman syahida minkum as-sahra pada sumhu, dikaitkan puasa itu dengan melihat hilal, dan yang melihat itu adalah dia dan orang-orang yang senegeri dengannya dan orang-orang yang sematlah dengannya. Yang kedua adalah hadis yang sedang kita baca, sumu ru'yatihi. Yang ketiga adalah qiyas, sebagaimana ada perbedaan waktu harian, demikian juga ada perbedaan waktu bulanan. Dan yang lebih jelas adalah hadis Quraib yang menceritakan bahwasanya Muawiyah di Syam melihat hilal di malam Jumat, adapun para sahabat di Madinah melihat hilal di malam Sabtu. Adanya perbedaan ru'yah di antara mereka antara orang Syam dengan orang-orang Madinah. Kemudian kita baca fawaid yang disebut oleh Syekh Abdul Al-Bassam rahimahullah terkait dengan hadis Ibnu Umar, sekaligus pengulangan sebagiannya. Kata beliau, ma yukhadhu minal hadis. Al-awwal anna siyama syahr Ramadan mu'allaqun bi ru'yatin nas wa ba'dihim lil hilal. Bahwasanya puasa bulan Ramadan itu dikaitkan dengan ru'yah kaum muslimin atau sebagian mereka, ya ru'yah mereka melihat hilal. Waradda Ibnu Dhaqiq al-'Id ta'liq al-hukmi bihi ala hisabil munajjimin. Dhaqiq al-'Id telah membantah orang-orang yang mengaitkan hukum puasa dengan hisab, dengan ilmu falak al-munajjimin. Wa bayyana as-Sana'ani juga, as-Sana'ani membantah dengan menjelaskan annahu law tawaqqafa al-amru ala hisabihim, kalau seandainya tergantung dengan hisabnya ahlul falak, lam ya'rifhu illa qalil minan nas, saya tidak ada yang tahu kecuali sebagian kecil manusia. Hanya sebagian kecil yang tahu ilmu falak. Wa syar'u, adapun syariat, mabniyun ala ma ya'rifuhul jamahir, dibangun di atas apa yang diketahui oleh mayoritas manusia. Berkata Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah taala dalam syarah Bulughul Maram, ya ini ada kata beliau adalah ihdats syai'in fi dinillah, ia menetapkan bulan Ramadan dikaitkan dengan hisab, dengan ilmu hisab, adalah mengada-ada dalam agama Allah sesuatu yang tidak Allah syariatkan. Muhdad. Qala, kata beliau, wa kadzalikal fitr. Demikian juga al-fitr, yakni masuknya Idul Fitr, berbukanya kaum muslimin berakhir dari Ramadan, mu'allakun bidzalik. Itu dikaitkan dengan ru'yah hilal Syawal. Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Sudah kita ulang berkali-kali bedanya kalau ru'yah hilal Ramadan cukup satu orang, kalau ru'yah hilal Syawal harus minimal dua orang. Qala, kata beliau rahimahullah, salis yang ketiga, annahu illam yural hilalu lam yasumu, kalau seandainya tidak terlihat hilal kaum muslimin tidak berpuasa. Illa bitakmili Sya'ban 30 yauman, kecuali dengan menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Asyhar ya 29 wa 30, kadang 29 kadang 30. Kalau terlihat hilal maka walaupun ber 29 hari besok sudah Ramadan. Kalau tidak terlihat hilal maka digenapkan menjadi 30 hari. Kalau tidak terlihat hilal maka digenapkan 30 hari. Qala, wa kadzalika lam yuftiru, demikian juga tidak berbuka, tidak berakhir Ramadan, illa bitakmili Ramadan, kecuali yang menyempurnakan Ramadan 30 yauman. Apabila di malam ke-30 Ramadan tidak terlihat hilal Syawal, maka disempurnakan Ramadan 30 hari. Qala Rabi', yang keempat, annahu idzaun, kalau seandainya ada mendung atau qatarun atau ada debu yang tebal yang menghalangi pandangan untuk melihat hilal, qaddaru iddat Syaban tamam 30 yauman, maka mereka anggap, mereka tetapkan, ya mereka penuhi bilang Syaban 30 hari. Wa qala sanani rahimahullahu taala jumhurul fuqaha wa ahlul hadis, ya jumhur fuqaha dan ulul hadis menyatakan ala annal murada min faqdurulah maksud dari hadis faqdurullah yakni ikmal iddati sa'ban salatina yawman, ya sempurnakan bilang sa'ban 30 hari kama fassarahu bi hadithin akhar. Nah, jadi poin yang ketiga dan keempat kita ulangi. Poin yang ketiga itu adalah kalau cuaca cerah dan tidak terlihat hilal, maka dipastikan Ramadan atau Sa'ban disempurnakan 30 hari. Kalau poin keempat, jika tidak bisa terlihat hilal karena sebab mendung atau debu atau kabut yang sangat tebal, ya maka mereka anggap ya Sya'ban 30 hari disempurnakan 30 hari. Besok dianggap sebagai yaumus syak. Ya, saya ulangi lagi. Sudah kita ulang labas insyaallah. Yang pertama kita katakan dulu tiga keadaan. Yang pertama ketika malam 30 Sya'ban. Ya, ada berita ke kita bahwasanya tadi karena cuaca cerah, para petugas yang diberi amanah melihat hilal telah melihat hilal Ramadan. Maka jelas berarti besok tanggal 1 Ramadan. Keadaan yang kedua ini, poin ketiga. Telah ada petugas-petugas yang diberi amanah. Iya, cuaca cerah, tidak ada mendung, tidak ada kabut, tidak ada debu yang tebal, tidak ada yang menghalangi pandangan, ternyata tidak ada satupun yang melihat hilal. Maka dipastikan iya, ikmal besok masih tanggal 30 Syaban. Ini poin yang keempat. Nah, saya ulangi. Yang pertama, telah mendung dan telah terlihat hilal. Iya. Ini cuaca cerah, telah terlihat hilal, maka dipastikan besok 1 Ramadan. Yang kedua, cuaca cerah, ya tidak ada mendung, tidak ada kabut, tidak ada debu, dan tidak ada satupun yang melihat hilal, maka dipastikan ikmal besok tanggal 30 Sya'ban disempurnakan. Ini poin ketiga. Annahu illam yural hilal lam yasumu illa bitakmil Sya'ban salatina yawman. Yang ketiga ini, mereka datang, mereka telah ditempatkan di tempat-tempat yang khusus untuk melihat hilal. Iya, para petugas sudah siap. Ternyata tidak bisa melihat hilal dengan sebab adanya mendung, karena adanya kabut yang tebal, karena ada debu yang sangat tebal, tidak mungkin melihat hilal. Maka ini faqdurullah, dianggap disempurnakan besok Sya'ban tanggal 30. Ini poin yang keempat. Innahu in hasala ghaimun aw qatarun qaddaru iddat Sya'ban tamam salatina yauman. Ini tiga keadaan yang sudah kita sebutkan. Qala al-Rabi' ayat al-Khamis yang kelima, annahu la yusamu yawma salatin min Sya'ban ma'al ghaim wa nahwi. Iya. Tidak boleh. Tidak diperkenankan puasa di hari ke-30 Sya'ban ketika malamnya tidak bisa dilihat hilal karena sebab mendung atau yang lainnya. Namanya yaumus syak, yang kata Amr bin Yasir, man shoma yaumus syak, barang siapa yang puasa di hari syak maka dia telah durhaka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad asha Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis kedua dari kitab Siyam yang disebutkan oleh Syekh Abdul Basam rahimahullahu taala atau Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah dalam Umdatul Ahkam. Yang ketiga dan keempat terkait dengan masalah sahur. Qala kata Abdul rahimahullahu taala an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Tasahharu, hendaknya kalian sahur, makan sahur. Fa inna fis sahuri barakah. Karena pada makanan sahur itu ada barokah. Berkata Syekh Abdul Basam rahimahullahu taala gharib, kata beliau, sahur bi fathis sin ma yutasahur bih, apa yang digunakan untuk makan sahur. Wa bi dhammiha al fi'l, kalau suhur perbuatannya, kalau sahur makanannya. Kalau sahur yang dikonsumsi, kalau suhur itu perbuatannya. Wal barakatu mudhafatun ila kullin min al fi'il wa ma yatasahhar bihi jami'an. Dan barakah yang dimaksud di sini, fa inna fis sahuri barakah, itu mencakup dua-duanya. Pada perbuatannya makan sahurnya itu barakah, dan juga pada makanan yang dimakan juga ada barakah. Fa inna fis sahuri barakah, yakni dua-duanya. Perbuatan kalian makan sahur itu adalah barokah, dan makanan yang kalian makan ketika sahur pun barokah. Fa inna fis sahuri barokah. Hafidzul rahiman rahimakumullah. Al-Hafidz kata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, menyebutkan di dalam Sahih Bukhari bab barakatis sahur min ghairi ijab. Barakah makan sahur tetapi min ghairi ijab, tapi hukumnya tidak wajib. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menukil dalam syarah Sahih Muslim, menerangkan dalam syarah Sahih Muslim bahwasanya as-sahur itu mustahab ijma'an. Ijma' puasa sahur itu hukumnya mustahab. Di sini kata Bukhari rahimahullahu taala, babu barakatis sahur min ghairi ijab. Apa dalil para ulama yang menyatakan bahwasanya sahur itu mustahab? Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa salu wa lam yadhkar as-sahur. Li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa sahabahu wa salu, mereka pernah melakukan puasa wisal, puasa berhari-hari tanpa ada diselingi buka, wa lam yadhkar as-sahur, dan tidak disebutkan mereka telah makan sahur. Apa dalil sahur itu adalah mustahab? Karena telah terjadi Rasulullah SAW puasa wisal. Puasa wisal, puasa yang bersambung satu dengan yang lainnya tanpa diselingi berbuka dan sahur. Kata Imam Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Musa bin Ismail qala haddatsana Juwairiyah an Nafi' an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma أن النبي صلى الله عليه وسلم وصل puasa wisal. Puasa wisal khusus ya bagi Rasulullah SAW. Iya, tidak boleh kita puasa wisal menyambung satu dengan hari berikutnya tanpa diselingi buka atau sahur. Iya, ini khusus ya bagi Rasulullah SAW. Yang boleh bagi kita, kalaupun mau, iya, boleh kata sebagian ulama kita sampai sahur. Wa man arada yawasil falyawasil ila sahar. Iya, dia tidak buka nanti sekalian sahur. Bukanya, makannya, minumnya. Tapi menyambung hari dengan hari berikutnya tidak boleh. Ini khususnya bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa wisal, menyambung satu hari dengan hari berikutnya, fa salat nas, ada orang-orang yang ikut puasa wisal. Fashaqqa alaihim, dan tentu ini memberatkan mereka. Panahum, Rasul pun melarang mereka. Ini nas bahwasanya puasa wisal itu khusus ya bagi Rasulullah SAW. Tidak boleh seorang puasa bersambung satu dengan hari berikutnya, apalagi sampai berikutnya lagi tanpa diselingi berbuka. puasa wisal khususnya bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu, mereka berkata, innaka tuwasil, engkau wahai Rasulullah melakukan puasa wisal. Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lastu kahayatiku, aku tidak seperti kalian, aku tidak seperti kalian. Inni awallu ut'amu wa usqa, dalam satu riwayat abitu, aku bermalam dalam keadaan aku diberi makan dan diberi minum oleh Rabbku. Asyahid, dilarang. Dan ketika mereka berkata, engkau wisal ya Rasulullah, kata Rasulullah SAW, aku punya kekhususan, lastu kahayatikum, aku tidak seperti kalian. Inni awallu, ini abitu ut'amu wa usqa. Asyahid, ketika Rasulullah SAW puasa wisal, berarti tidak sahur, ini menunjukkan bahasanya makan sahur hukumnya mustahab. Kata Imam Nawawi rahimahullah, sahur hukumnya mustahab ijma'an, sehingga Al-Bukhari rahimahullah, Imam Bukhari menyatakan bab barakatus sahur min ghairi ijab. Ada faedah dari fadilah rahiman rahimakum dari hari-hari seperti ini. Ini yang menunjukkan ucapan para ulama kita bahwasanya al-qaul itu aqwa min al-fi'l. Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sharih, yang sharih itu lebih kuat dari perbuatan. Karena kalau perbuatan bisa jadi itu adalah khususnya bagi beliau sallallahu alaihi wasallam, berbeda dengan ucapan yang ditujukan kepada umat yang jelas-jelas syariat bagi umatnya. Ya, sehingga sebagian para ulama kita seringkali ketika mentarjih satu permasalahan, ya mereka menguatkan satu pendapat dengan menyatakan karena hadis yang ini adalah ucapan, hadis yang kedua adalah perbuatan, ya wal qawlu muqaddamun alal fi'il. Kenapa ini? Karena kalau fi'il, Rasulullah itu bisa jadi khusus ya beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun qaul sharih jelas adalah tasri' ya bagi umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Imam Bukhari rahimahullah taala membawakan hadis yang sedang kita baca. Iya, hadis dari Adam bin Iyas. Qala, kata beliau, hadatsana Syu'bah, qala hadatsana Abdul Aziz bin Suhaib, sami'tu Anas bin Malik, qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Berkata Al-Hafidz rahimahullahu taala, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. As-sahur bifathisin sahur widhammiha suhur, tadi yang sebutkan oleh Syabdul Al-Bassam, li'annal murada bil barakah al-ajru was-sawab fayunasib al-dham li'an bimana masdar masdar bimana at-tasahur. Ini makna pertama, tasaharu bain nafis sahuri barakah, barakah bermakna al-ajr was-sawab, karena iya, dengan makan sahur kalian akan mendapatkan pahala. Barokah ini al-ajr was-sawab, kalian mendapatkan pahala. Ya, dengan melakukan satu amalan sunnah yang mengikuti amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-wasa yang kedua, al-barakah li kaunihi yuqawwi 'ala as-shaum wa yunashshitu lahu wa yukhaffifu al-mashaqqah fihi. Atau kata beliau rahimahullahu taala, barakah itu bermakna akan memperkuat puasa dia, akan membuat semangat dia berpuasa, akan meringankan dia dari merasa berat ketika puasa. Ya, kalau seperti ini kata beliau rahimahullahu taala, payunasib al-fath, cocoknya dengan as-sahur. Iya, kalau bermakna pertama bermakna al-ajr was-sawab, yang cocok dengan fa'inna fis-suhur barokah, karena dalam amalan makan sahur itu ada pahala. Kalau yang kedua, fa'inna fis-suhur, karena pada makanan sahur itu ada barokah, yang ini akan memperkuat dia, untuk berpuasa, membuat semangat dia esok hari ketika berpuasa, dan akan meringankan dia tidak merasa berat ketika puasa. Yang ketiga, waqila, ada yang berkata, kata Al-Hafidz rahimahullahu taala, al-barakah yakni ma yatadhammanu minal istiqal wa du'a fis sahar. Yang ketiga, ada yang menyatakan tabligh, karena dengan makan sahur ada barokah, yaitu dia bisa bangun ya di tengah malam, di akhir malam, dan dia bisa berdoa di waktu sahur. Barokah yakni dia banyak beramal saleh, ya dia bisa berdoa ketika sahur. Ini beberapa pendapat. Kemudian diterjemah Al-Hafidz rahimahullahu taala, kata beliau rahimahullahu taala, wal aula, yang aula, an annal barakah bis sahur tahsulu bi jihatin mutaaddidah, kata beliau. Barakah pada sahur itu dicapai, diraih, didapat karena beberapa sisi. Artinya, kenapa dikatakan makan sahur itu barakah? Ada beberapa sisi yang menunjukkan ada barakah. Yang pertama, wahya ittiba' sunnah. Makan sahur itu barokah. Kenapa? Yang pertama, karena dengan makan sahur dia berarti mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan makan sahur adalah mustahab ijma'. Yang kedua, karena dengan makan sahur, ini nomor dari ana, di sini tidak ada nomornya supaya untuk mudah dipaham. Yang kedua, karena dengan makan sahur akan mukhalafah ahli kitab, menyelisihi Alkitab. Al-farqu ya baina siyamina wa siyam Alkitab adalah aqlat as-sahar. Beda antara puasa kita dengan mereka, Alkitab adalah ya makan sahur. Dan makan sahur menyelisihi Alkitab. Yang ketiga, tabaraka rahimahullahu taala, dikatakan barokah kenapa? Karena wattaqawi bihi 'alal ibadah, akan memperkuat ibadah. Ibadah puasanya kuat, melakukan ibadah-ibadah yang lain juga kuat dengan makan sahur. Yang keempat, dengan dikatakan makan sahur barokah karena waziyadah bin nasyat. Iya, akan menambah semangat esok hari dalam beramal, dalam beraktivitas. Iya, waziyadah bin nasyat. Yang berikutnya, yang kelima, wa mudafa'ah su'il khuluq alladhi yuthiruhul ju'. Iya, dengan dia tadi malam ketika sahur makan sahur, ini akan menolak, akan menghilangkan dari dirinya su'ul khuluq, akhlak yang jelek yang biasa muncul ketika orang kelaparan. Iya, menampakkan memelas, menampakkan keluh kesah. Iya, dengan dia makan sahur sehingga kuat. Iya, akan hilang dari dia su'ul khuluq. Makan sahur akan menyebabkan hilangnya su'ul khuluq, jelek akhlak karena sebab kelaparan. Yang keenam, dengan sahur kata beliau rahimahullah, wa tasabbub bis sadaqah ala man yas'al idzaka aw yajtami' ma'ah 'ala al-akl. Yang keenam, dengan makan sahur, makan sahur itu barokah. Kenapa? Karena dengan makan sahur dia akan ia mendapatkan sebab untuk bersedekah. Ya, sedekah kepada orang yang bangun sahur, mungkin dia memberi ke tetangganya atau bersedekah kepada orang yang sahur bareng dengannya. Ya, nanti akan kita baca terkait dengan hadis berikutnya yang juga disebutkan di dalam Umdatul Ahkam. Iya, dari hadis Rasulullah SAW, atau dari hadis Zaid bin Thabit, tasaharna ma'an Nabi SAW, kami makan sahur bersama Nabi SAW. Di sini di antara faedahnya kata Al-Hafidz rahimahullah adalah disyaratkan sahur bareng-bareng berjamaah, kami makan sahur bersama Nabi SAW. Iya, sehingga tadi yang keenam, dengan sebab sahur dia bisa bersedekah kepada orang yang mau dia beri atau kepada orang yang bareng sahur bersamanya. Yang ketujuh, wa tasabbub li dzikr wa du'a waqta madinatil ijabah. Iya, dengan makan sahur dia akan mendapatkan kesempatan. Ya kan, itulah sebab dia bisa berzikir, dia bisa berdoa di waktu-waktu yang mustajab. Dan juga Rabbuna ila samidunya kullalailatin. Iya, Allah berturun, Rabb kita turun setiap malam. Iya, berkata, "Majid'uni fastajibalah, wa man yastaghfiruni faghfirlah." Al-hadis. Dan itu adalah fi akhir kulli lailah. Dengan dia bangun sahur, dia bisa berzikir, dia bisa berdoa. Berikutnya, di antara barokah sahur, fa inna fi sahuri barokah, kata beliau, adalah wa tadaruk niyatis saum lima daghfalaha qabla an yanam. Iya, dia akan bisa berniat. Kalau memang dia lalai, niat ketika sebelum tidurnya. Ketika sahur, otomatis dengan dia sahur dia niat, ya besok mau puasa. Wallahu a'lam bishawab. Itu sebagian disebutkan Al-Hafidz rahimahullah, beliau juga menukil dari Ibnu Qayyim dan yang lainnya. Tapi itu cukup insyaallah. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum.